Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi sunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'du ma'asyaral ikhwah wal akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur, memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat dan karunia yang terus Allah subhanahu wa ta'ala limpahkan kepada kita, khususnya taufik dan kemudahan untuk beramal saleh. Mari senantiasa kita syukuri, semoga Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan kepada kita taufik, terus memberikan kepada kita kemudahan untuk beribadah, beramal saleh, sehingga kita istiqomah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ahibati fila azzakumullah, kita semuanya mengetahui tentang jeleknya sifat dan karakter sombong. Dan kita di kesempatan kali ini berusaha menempuh sebagian atau salah satu sebab dengan kembali mengingat nasihat para ulama kita, dengan harapan dan upaya bagaimana kita bisa memupus, bisa menghilangkan dan melenyapkan sifat sombong itu dari sejak akar-akarnya. Nah, sehingga tidak sampai kemudian tumbuh menjadi benih, apalagi kemudian berkembang menjadi pohon kesombongan yang besar. Tentu kita tidak menghendaki tersebut. Terkait dengan jeleknya kesombongan, tentang tercelanya kesombongan, banyak ayat ataupun hadis yang membicarakan akan hal ini. Secara umum kita pernah mendengarnya, tapi tidak ada salahnya kita membaca beberapa ayat ataupun hadis yang mengingatkan kita tentang betapa besar dan bahayanya sifat sombong ini. Ahibati fila azzakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mencela kesombongan dan mencela orang-orang yang sombong. Misal dalam surat An-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sungguh dia, Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Demikian pula dalam surat Ghafir, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkuluna jahannama dakhirin. Sungguh yang yaitu menyombongkan diri, orang-orang yang menyombongkan diri enggan beribadah kepadaku, kata Allah, maka sayadkhuluna jahannam madakhirin, kata Allah. Mereka akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan hina. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita juga sering mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah, ya, biji yang paling kecil. Jika ada di dalam hatinya kesombongan meskipun mithqala dzarrah, sebesar biji atau butiran yang paling kecil. Nah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menceritakan bahwasanya pernah surga dan neraka, ya, mereka saling berhujjah, ya, saling berdebat. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan, ya, kudrah untuk itu. Seperti apa tentu kita tidak tahu. Ya. Kita hanya meyakini, ya, dan mengimani hal tersebut karena disebutkan, diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana surga mengatakan, ya, bahwasanya yang akan menempatiku itu adalah du'afa'ul muslimin wa masakinihim, orang-orang lemah dan orang-orang miskin dari kalangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim. Sementara neraka, ya, mengatakan kepada surga, ya, ustu al-mutarabbirin, akan memasuki diriku orang-orang yang menyombongkan diri. Kemudian disebutkan dalam riwayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwasanya masing-masing itu adalah makhluk Allah. Surga adalah salah satu wujud dari rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan surga itu Allah memberikan dan memberikan kasih sayang kepada hamba-hambanya. Dan surga adalah dan neraka adalah siksanya Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan neraka itu Allah menyiksa, ya, karena keadilannya kepada orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir. Intinya di sini yaitu ketika neraka mengatakan uristul mutakabbirin, akan memasuki diriku orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi di hadis sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang di dalam hatinya ada kesombongan tidak akan masuk ke dalam surga hingga dibersihkan terlebih dahulu. Dan di hadis yang terakhir kita baca, Nabi menyebutkan bahwasanya yang akan memasuki neraka adalah orang-orang yang ada di dalam dirinya itu kesombongan. Nah, bahkan ahibati fila azzakumullah, kesombongan ini bukan hanya sebatas, ya, menyombongkan, membesarkan dirinya, menganggap lebih unggul dirinya dibandingkan dengan orang lain. Sampai dalam kondisi parahnya, yang awalnya menyombongkan di hadapan temannya, awalnya menyombongkan di sekitar tetangganya, kerabatnya, orang-orang di sekitarnya, awalnya menyombongkan diri di hadapan manusia. Tetapi kesombongan di hadapan makhluk ini itu akan menyeret, akan mengantarkan dirinya sombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya yang dijadikan dalil akan hal ini, bahwasanya kesombongan kepada makhluk itu akan menyeret seseorang menjadi sombong di hadapan Allah, adalah kisah tentang iblis itu sendiri. Yang mana awalnya iblis menyombongkan diri di hadapan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Merasa dirinya lebih baik dibandingkan dengan Adam alaihi salatu wassalam. Merasa dirinya diciptakan dari api dan menganggap api itu lebih baik dibandingkan dengan tanah, sementara Adam diciptakan dari tanah. Nah, tetapi kesombongan dia terhadap Adam akhirnya menjadikan dia sombong, tidak mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala ketika iblis diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Adam. Maka ahibati fillah azzakumullah, ya, maka hendaknya kita berhati-hati, ya, senantiasa mengoreksi diri, apakah kesombongan itu, ya, muncul, ya, tumbuh di dalam diri kita ataukah tidak. Karena masing-masing orang, siapapun dia, ada benih-benih kesombongan yang harus diwaspadai. Tayyib, ahibati fillah azzakumullah. Ketika kita memahami bahwasanya kesombongan sampai mengantarkan kepada menolak kebenaran, ya, maka kita hendaknya lebih berhati-hati. Dan ini memang juga yang diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang ma'ruf, ketika Nabi mengatakan, ya, terkait dengan ditanya terkait dengan kesombongan, beliau mengatakan al-kibru, ya, batarul haqqi wa ghamtun nas. Kata Nabi, yang namanya kesombongan itu batarul haqq, menolak kebenaran dan merendahkan manusia, sehingga ada keterkaitan. Nyambung antara menolak kebenaran, tidak mau menerima nasihat, dan merendahkan orang lain. Tayyib, ahibati fillah azzakumullah. Kita tahu juga Fir'aun, atau sebelum itu, Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan isyarat terkait dengan masalah ini. Beliau mengatakan, wa min syarri anwa'il kibri ma yamna'u min istifadati ilmi wa qabulil haqqi wal inqiyadi lahu. Termasuk, ya, bentuk kesombongan yang paling jelek, yaitu yang menghalangi seseorang dari bisa mengambil ilmu, ya, ketika diajari sesuatu, dikasih tahu tentang ilmu agama, tidak paham, tidak maksud, ya. Nah, tidak bisa mengambil faedah ilmu. Demikian juga tidak bisa menerima kebenaran, kata beliau, dan tidak bisa tunduk terhadap kebenaran itu. Nah, kemudian beliau mengatakan ini terkait dengan yang perlu kita wanti-wanti. Qatah surul ma'rifatu lil mutakabbir. Bisa jadi orang yang sombong itu, ya, mendapatkan pengetahuan ilmu. Bisa jadi dia bisa mendapatkan ilmu, dia bisa memahami ilmu, ya, bahkan dia bisa jadi termasuk orang yang berilmu. Tetapi kata beliau, walakin, ya, la tutawi'uhu nafsuhu ala qiyadi lil haq. Tetapi jiwanya, ya, itu tidak merasa nyaman, ya, merasa berat untuk menerima dan tunduk terhadap kebenaran itu. berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Jadi di antara penyebab seseorang itu memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya adalah adanya kesombongan di dalam dirinya. Nah, maka hati-hati. Kita tahu semuanya sekian banyak orang yang dulunya kita kenal, kita dengar sebagai orang-orang yang berilmu. Yang dulunya dianggap sebagai orang-orang yang dimintai arahan dan nasihatnya. Bahkan dianggap sebagai seorang ulama. Tetapi kemudian kita mendengar semakin jauhnya, menyimpangnya. Justru meninggalkan ilmu. Tahu ilmunya tapi tidak diamalkan itu ilmunya. Maka tidak lain penyebabnya adalah al-kibr, kesombongan ini. Menganggap dirinya lebih dibandingkan dengan orang lain. Dan yang akhirnya menyombongkan diri di hadapan kebenaran yang telah sampai kepada dirinya. Tidak mau tunduk kepada kebenaran. Kita ingat Fir'aun. Dia paham yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dia sebenarnya menyadari kebenaran apa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Tapi apa yang menyebabkan dia menolak? Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluan. Dia menentang kebenaran itu. Sementara hatinya sebenarnya menerima. Hatinya tahu kalau itu adalah kebenaran. Kenapa menolak? Zulman wa uluan. Karena ingin berbuat zalim dan merasa tinggi di hadapan orang lain. Merasa tinggi di hadapan Nabi Musa. Merasa lebih dibandingkan dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Sehingga ketika Nabi Musa menyampaikan kebenaran yang sebenarnya kalau dia di dalam hati dia, di dalam hati kecil dia itu menyadari dan mengetahui kebenaran yang disampaikan oleh Nabi Musa itu. Tetapi karena dia menyombongkan diri di hadapan Nabi Musa, akhirnya dia pun menyombongkan diri di hadapan Allah, tidak menerima kebenaran yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Sehingga, ahibati fila azzakumullah, hendaknya kita hati-hati. Orang yang merasa sombong ketika dinasihati, lah, sudahlah, perbaiki diri kamu sendirilah, enggak usah mempedulikan orang lain. Sudahlah, dirimu sendiri aja yang dilihatlah, enggak usah lihat orang lain. Perhatikan dirimu, enggak usah memperhatikan orang lain. Ini mirip yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-izzatu bil ism fa hasbuhu jahannam. Ketika dikatakan kepada dirinya, kepada orang yang sombong ini, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah, dinasihati supaya bertakwa kepada Allah. Apa kata Allah? Bagaimana sikap dia? Akhadathu al-izzatu bil ism. Al-izzah, kekuatan. Ketika dia merasa memiliki kekuatan, merasa memiliki kelebihan. Kekuatan dan kelebihan yang dia miliki ini mengantarkan dia untuk tetap berada di atas dosa tersebut. Akhadathu al-izzatu bil ism. Kekuatan dia menyeret dia kepada kemaksiatan dan dosa yang dia lakukan tersebut. Nah, makanya diriwayatkan termasuk di antara orang yang menyombongkan diri, ketika dia dinasihati bertakwalah kepada Allah, dia mengatakan alaika binafsik, sudahlah, kewajiban kamu itu memperhatikan dirimu sendiri, tidak usah memperhatikan orang lain. Nah. Barakallahu fikum. Ahibati fila azzakumullah. Ya. Itu ya, sedikit mengingatkan tentang bahayanya kesombongan. Kemudian ahibati fila azzakumullah. Sebelum kita membaca beberapa nasihat dari ulama kita terkait dengan bagaimana upaya kita untuk memupus, ya, untuk melenyapkan dan menghilangkan benih-benih kesombongan yang ada pada diri kita. Ya. Sedikit untuk mengingatkan diri kita dan menjadi apa perhatian diri kita supaya kita ketika muncul kesombongan kita ngeh, kita sadar kemudian berusaha berhenti dan mengoreksi diri, membenahi diri. Tayyib, ahibati fila azzakumullah. Para ulama kita mengatakan bahwasanya kesombongan itu bisa masuk dalam banyak hal. Dalam banyak hal. Ya. Seseorang itu bisa sombong disebabkan karena harta, disebabkan karena al-jamal, bagusnya paras dia, cantik atau gantengnya dia, termasuk ketakwaan dia, termasuk ilmu dia, termasuk ibadah dia, termasuk juga bisa sombong dengan kekuatan yang dia miliki, termasuk bisa sombong dengan banyaknya ya, pengikut. Ya. Kalau para pemimpin, bawahan-bawahannya banyak, ya. Atau kalau seorang prajurit, ya, orang-orang yang dipimpinnya atau prajurit yang dipimpinnya itu banyak, ya. Apakah dia pemimpin sebuah peleton, ya, ataukah batalion, atau yang semisalnya, ya, membanggakan dengan semakin banyaknya yang dipimpin. Termasuk ya yang diingatkan oleh para ulama di sini, kadangkala termasuk di dalam masalah ini yaitu kesombongan yang muncul pada sebagian ulama adalah bil mukatsarah bil mustafidin, ya, merasa banyak al mustafidin, yaitu orang-orang yang mengambil ilmu darinya tuh yang lebih banyak pengikutnya atau yang lebih banyak belajar kepada dia, itu yang lebih banyak taklim kepada dirinya. Nah, ini hati-hati. Tayyib barakallahu fikum. Nah, kadangkala kelebihan-kelebihan ini intinya kelebihan apapun ya, itu bisa memunculkan kesombongan. Makanya di sini Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala mengatakan wa fil jumlati fa kullu ma yumkinu ya an yu'taqad kamalan, maka kata beliau ya, secara garis besarnya semua yang memungkinkan dianggap sebagai sebuah kesempurnaan, apapun yang orang itu bisa menganggap itu sebagai sebuah kesempurnaan ya, fa illam yakun fi nafsihi kamal, meskipun sebenarnya itu bukan kesempurnaan tapi bisa dianggap sebagai kesempurnaan meskipun hakikatnya bukan kesempurnaan ya, amkana an yatakabbara bihi, maka memungkinkan seseorang itu sombong dengan perkara itu. Jadi bukan hanya segala sesuatu yang memang sempurna. Bukan sesuatu yang dianggap sempurna. Tetapi sesuatu yang jelek ketika seseorang itu meyakini itu sebagai kesempurnaan. Kadangkala ini pun dijadikan sebagai bahan kesombongan. Beliau memberikan contoh. Hatta inna fasiqa na'am qad yaftajir bi kasrah syurbil khamri wal fujur li dhannihi anna dhalika kamal. sampai-sampai orang yang fasik, orang yang banyak melakukan kemaksiatan, ya, dia melakukan banyak dosa, ya, dia melakukan banyak kedurhakaan, minum khamr, ya, dan hal yang lain, ya, membunuh, ya, menyiksa, merampas, merampok. Ya. Kenapa? Lidhannihi anna dhalika kamal. Disebabkan karena dia merasa yang seperti itu sempurna. Dia menganggap kalau bisa mabuk semakin banyak yang diminum. Nah, bisa habis lebih banyak botol yang diminum. Wah, itu semakin bagus. Ya. Semakin dia bisa menghabiskan uang yang banyak dalam judi. Nah, semakin bagus. Semakin dia bisa merampok. Ya. Semakin banyak yang bisa dirampok. Merasa itu sebagai sebuah kesempurnaan. Ya. Semakin dia membunuh banyak orang, menyakiti banyak orang, dianggap itu sebagai semakin sempurna. Sehingga di antara mereka, menyombongkan diri. Ya. Semakin banyak kemaksiatan yang dilakukan, ya, semakin banyak kejahatan yang dikerjakan, maka semakin menyombongkan diri di hadapan teman-teman yang lainnya. Kamu minum berapa gelas? Lah, cuma segelas. Dia menceritakan sudah minum 10 gelas misalkan. Nah. Dan seterusnya. Kamu sudah nyuri apa? Telur. Lah, baru nyuri telur. Dia menceritakan sudah nyuri sapi. Bangga kalau sudah bisa nyuri sapi. Menyepelekan temannya yang baru bisa nyuri telur. Nah, nyuri telur di mana? Di supermarket lah, enggak jadi diumpet-umpet no, ya kan? Meletok ya ning sake ya. Nah, apalagi di ece kayak gitu. Nah. Tayyib, ahibati fil azakumullah. Kadangkala sesuatu yang sebenarnya itu bukan kesempurnaan, ya, itu pun bisa menjadi bahan seseorang itu bisa sombong. Apalagi kalau memang benar-benar itu secara umum manusia menganggap itu sebagai sebuah kelebihan. Nah, harta, pangkat, jabatan, kedudukan, ya, kecantikan, kegantengan, ya, dan hal-hal yang lain. Ini yang banyak di antara manusia menganggap itu sebagai sebuah kelebihan. Maka sangat mungkin seseorang itu bisa muncul kesombongan diawali dari itu. Diawali dari itu. Nah, kita ingat tadi, ya, iblis itulah nenek moyang kesombongan. Otomatis, ya, dia akan berusaha bagaimana mengajak bala tentaranya, para pengikutnya untuk bisa sombong sebagaimana dia sombong. Maka senantiasa kita hati-hati, barakallahu fikum. Nah, setiap kita memiliki sebuah kelebihan, hati-hati, ya, muncul kesombongan dari situ. Bahkan disebutkan oleh para ulama, kadangkala kesombongan itu bukan menyombongkan yang ada pada dirinya. Nah, ini. Kalau tadi kan yang dia miliki, ya, yang menempel pada dirinya, kadangkala menyombongkan sesuatu yang ada pada orang lain. Contoh, ya, contohkan oleh para ulama, termasuk di sini adalah menyombongkan tentang kemuliaan nenek moyang dia. Ya. Nenek moyangnya dulu kiai, ya. Nenek moyangnya dulu, misalkan raja, dia keturunan raja, keturunan kiai, keturunan bahkan membanggakan diri menjadi keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagai Habib dan yang semisalnya. Tidak sedikit, ya, tidak sedikit yang membanggakan, bukan membanggakan apa yang ada pada dirinya, tetapi membanggakan nenek moyangnya. Na'am barakallahu fikum. Padahal, ya, Fatimah, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang secara langsung, ya, ya, langsung dari Nabi beliau, itu saja diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkata kepada Fatimah, ya Fatimah, salini min mali ma syi'ti, la ughni anki minallahi syai'an. Fatimah, kalau kamu mau minta harta, silahkan minta harta. Itu yang bisa aku berikan. Kalaupun bisa. Semaumu minta harta berapa, silahkan kalau mau. Tetapi ingat, la ughni anki minallahi syai'an. Aku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, tidak akan bermanfaat, ya, bagi dirimu. Maksudnya kecuali dengan amalmu sendiri. Nah, jadi bukan hanya sekedar memiliki garis keturunan dengan orang yang mulia, kemudian otomatis mulia, enggak. Jangan lupa, ya, ya. Nah, paman-paman Nabi, Abu Lahab juga paman Nabi. Ya. Abdul Muthalib juga paman Nabi. Tetapi apakah kemudian mereka mulia? Tidak. Yang menjadikan mulia adalah keimanannya. Baru Al-Abbas, paman Nabi, mulia. Kenapa? Karena beriman. Tetapi kalau tidak beriman, ya, tidak beramal, ya tidak berguna amal dan tidak berguna nasabnya itu. Ya. Makanya Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalannya itu lambat, ya, lambat, maka nasabnya, garis keturunannya itu tidak akan mempercepat dirinya. Dia lambat, ya lambat sudah. Tidak kemudian gara-gara nasabnya kemudian dia cepat. Tidak. Nah, barakallahu fikum. Maka ahibati fila azzakumullah. Barangkali juga yang perlu saya ingatkan. Kalau tadi ke atas yang sudah lewat yaitu nenek moyang. Kadangkala. Seseorang itu membanggakan diri terkait dengan membanggakan diri apa yang ada pada orang lain. Yaitu membanggakan anak-anaknya. Ya. Kebaikan yang diperoleh anaknya, kesuksesan yang didapatkan oleh anaknya, ya meskipun kalau di apa dia memiliki andil otomatis, ya. Tetapi kan tidak secara penuh, ya. Banyak faktor. Ya. Karena betapa banyak, ya, juga orang tua yang tidak berhasil kan kayak gitu. Padahal sudah berusaha keras. Nah, menyombongkan keberhasilan anaknya baik dalam masalah dunia atau juga kadangkala, ya, menyombongkan keberhasilan anaknya dalam masalah ilmu agama, ya. Dia senang bangga dalam hatinya sendiri tidak masalah, tetapi ketika itu diungkapkan di hadapan orang, memuji-muji anaknya di hadapan orang, apalagi terkesan, ya, menyebutkan kelebihan anaknya di hadapan orang tua, ya, di hadapan orang tua, temannya anaknya yang tidak berprestasi, ya, menyebutkan prestasi anaknya di hadapan orang tua, temannya anaknya yang kurang berprestasi. Nah, ini hati-hati, ya, benih-benih kesombongan. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Ahibati fila azzakumullah. Tayyib, kita langsung secara ringkas barangkali terkait dengan upaya memupus, menghilangkan kesombongan. Kata para ulama di antara juga di sini disebutkan oleh, ya, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala, terkait dengan istiqsal aslihi waqad isyajaratih, dengan mendongkel akarnya dan memotong pohonnya, itu pohon kesombongan ini. Dengan cara apa, kata beliau? Wa dzalika bi an ya'rifal insanu nafsahu wa ya'rifa rabbahu subhanahu wa ta'ala. Dengan dua perkara. Untuk mendongkel kesombongan ini dari akar-akarnya, dengan seseorang itu mengenal hakikat dirinya dan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. mengenal hakikat dirinya dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya beliau di sini secara ringkas saja menyebutkan dengan mengingat asal usul dirinya. Asal usul dirinya awalnya adalah dari tanah. Kemudian masing-masing berasal dari cairan yang hina, yang keluar dari tempat keluarnya kotoran. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini. Mengingatkan dari mana dia itu diciptakan, min ayyi syai'in khalaqah, min nutfatin. Ingat, min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa dia diciptakan? Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Dia itu diciptakan dari nutfah. Allah menciptakan, kemudian menetapkan bagaimana bentuknya, bagaimana ketetapan-ketetapan yang lainnya. Allah yang membentuknya dari nutfah, dari cairan yang hina. Nah, juga firman Allah Subhanahu wa taala, misalkan ayat yang ini tadi juga sering kita dengar bahkan kita hafal. Nah, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan, di awal-awal surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Tidakkah datang kepada manusia sebuah waktu, sebuah masa yang dia itu belum bisa disebut dengan apapun, belum disebut dengan belum dianggap sebagai sesuatu yang bisa disebut. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Sungguh kami menciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari cairan yang bercampur. Nah, cairan dari ibu dan bapak. Cairan yang hina. Kemudian mengingat terus sebutkan di sini secara ringkas ya. Mengingat awalnya lemah, enggak bisa apa-apa, enggak bisa jalan. Awalnya enggak bisa bergerak, bahkan mati, belum ada ruhnya, belum bisa bergerak, bisa bergerak. Kemudian mulai keluar, bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara. Awalnya bicaranya enggak jelas dan seterusnya. Intinya awalnya sesuatu yang lemah, sesuatu enggak bisa apa-apa. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan seperti itu dan nanti pun akan kembali menjadi tanah. Nah, barakallahu fikum. Tayib. Kemudian, yang kedua, dengan lebih mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya belajar semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, mempelajari nama-namanya, sifat-sifatnya, sehingga semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwasanya dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dirinya, dia sangat butuh kepada Allah, Nah. Dan hal-hal yang lain, kesempurnaan-kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan menyombongkan diri. Ketika dia mau menyombongkan ilmunya, ingat ilmunya adalah pemberian dari Allah. Ilmu kamu tidak seberapa dibandingkan dengan ilmu Allah. Itu pun pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika kamu menyombongkan terkait dengan harta, ingat hartamu dari mana? Allah yang ngasih. Ketika kamu menyombongkan dengan masalah kecantikannya, ketampanannya, siapa yang membentukmu? Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, merubah yang awalnya cantik menjadi jelek, yang awalnya ganteng menjadi buruk muka. Sangat mudah. Betapa banyak kecelakaan yang menjadikan seseorang itu yang awalnya sempurna menjadi banyak kekurangan. Ingat, Allah yang menentukan, Allah yang memberikan, dan Allah juga yang bisa mengambilnya. Jangan menyombongkan diri, semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga yang menyombongkan ibadahnya. Kadangkala menyombongkan diri karena dia lebih banyak ibadah, orang soleh dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, Ingat bahwasanya yang memberikan taufik siapa? Ya. Yang memberikan kekuatan untuk bisa beribadah siapa? Yang memberikan apa kemudahan untuk bisa melakukan ibadah-ibadah itu siapa? Tabarakallahu fikum. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ahibati fila azzakumullah di antara ya upaya untuk menghilangkan kesombongan ya adalah mencegah takjub dan bangga diri. Takjub dan bangga diri. Karena sombong itu seringkali mulanya, awal mulanya adalah dari takjub ini. Kata al-alamah atau al-imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa'lam annal ujba yada'u ilal kibri li'annahu ya, ahadu asbabi. Ketahuilah bahwasannya ujub bangga diri itu menyeret kepada kesombongan. Nah, orang yang membanggakan ilmunya akhirnya sombong. Orang yang membanggakan ibadahnya akhirnya sombong. Orang yang membanggakan kecerdasannya akhirnya sombong. Orang yang membanggakan kemahirannya akhirnya sombong. Nah, maka hati-hati terkait dengan membanggakan diri. Terus caranya gimana supaya tidak bangga diri? Tadi ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kata beliau di sini, i'lam annallaha subhanahu huwal mun'im 'alaika biijadik. Ya. Terkait dengan dua tadi, ya. Jadi mengkaitkan antara poin yang pertama dengan yang kedua yaitu mengenal dirinya dan mengenal Allah. Ketahuilah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan nikmat kepadamu, yang menciptakanmu, ya. Yang menciptakan amalanmu, kamu bisa berbuat, ya. Kamu bisa beribadah, kamu bisa datang ke majelis ilmu, kamu bisa bekerja sehingga mendapatkan harta, kamu bisa ini bisa itu, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan itu. Fala ma'na lil ujbi amilin bi amalihi, sehingga kalau dia menyadari ini semua, tidak ada jalan untuk seseorang itu membanggakan dirinya sendiri, membanggakan amalannya, tidak ada jalan untuk membanggakan ilmunya, tidak ada jalan untuk membanggakan kecantikannya, kegantengannya, tidak ada jalan untuk membanggakan kekayaannya. Kenapa? Il kullu dzalika min fadlillah taala. Karena semuanya itu adalah keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Naam. Ahibati fila azakumullah ya. Sebagai penutup barangkali ya. Termasuk bangga terhadap ide dan pemikiran. Karena ini ya termasuk kata beliau di sini, wa min dzalika al-ujbu bir-ra'yil khata. Termasuk yang berbahaya dan parah adalah membanggakan pendapat yang salah. Nah ini. Membanggakan pendapat yang salah. Baik. Kata beliau, wa ilaju hadza ashaddu min ilaji ghairi. Mengobati ini itu lebih berat, lebih keras dibandingkan dengan mengobati yang lainnya. Ya. Kenapa? Fa inna hadza mata kana mujiban bi ra'yi. Ya. Maka setiap kali dia itu membanggakan pendapatnya, ya. Lam yusghi ila nushi nasihin, maka dia tidak akan ya mau menerima nasihatnya orang yang memberikan nasihat ya. Kemudian caranya gimana? Wa innama ilaju fil jumlah ayyakuna muttahiman li ra'yihi abadan la yaktar bihi. Caranya kata beliau, cara supaya tidak ya membanggakan pendapatnya ya secara umum kata beliau, ayyakuna muttahiman li ra'yihi, dia senantiasa ya menuduh pendapatnya, maksudnya jangan langsung percaya terhadap pendapatnya sendiri ya, dan jangan terpedaya terhadap idenya sendiri, kecuali kata beliau illa an yashhada lahu qati'un min kitabin aw sunnatin, kecuali ya ada yang mendukung dan menguatkannya dari sesuatu yang jelas dan pasti dari Al-Qur'an dan sunnah. Setiap ada ide pendapat ya, maka hendaklah berhati-hati ya. Berhati-hatilah terhadap pendapat dan idenya sendiri. Nah, barakallahu fikum, ini barangkali sedikit ya terkait dengan bagaimana secara global kita berupaya memupus ya kesombongan yang ada pada diri kita ya, dengan mengenal Allah, mengenal dirinya, dan berusaha untuk tidak membanggakan dirinya apapun itu. Nah, barakallahu fikum, itu barangkali ya secara ringkas, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.